بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي الكرام رحمني ورحمكم الله pada pertemuan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab qawlu Masya Allah wa syi'ta, ucapan Masya Allah wa syi'ta. Kemarin telah diuraikan sebuah hadis yang dinukil dalam bab ini, yaitu hadis dari Qutailah anna yahudiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala innakum tushrikun taquluna ma syaa Allah wa syi'ta wa taquluna wal ka'bati fa'amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idha aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbil ka'bati wa an yaqulu ma syaa Allah thumma syi'ta. Hadis riwayat Nasa'i dan beliau mensahihkannya. Selanjutnya hadis kedua yang dinukil juga di bawah bab tersebut, qala walahu aydhan an Ibnu Abbasin. Hadis ini masih hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Ibnu Abbas, anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma syaa Allah wa syi'ta faqala aj'altani lahu niddan ma syaa Allah wahdah. Disebutkan bahwa seorang laki-laki pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Mendengar itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengatakan, aja'altani lahu niddan, apakah engkau akan menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Masya Allah wahdah, ucapkan olehmu Masya Allah wahdah, Masya Allah, dan cukup itu saja. Ini hadis kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah dalam kitab Tauhid pada bab qawlu Masya Allah wa syi'ta. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Hasan di dalam Fathul Majid seperti biasa beliau mengutip ulang riwayat tadi, qala qawluhu wa lahu aydhan an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah wa syi'ta qala aj'altani lillahi niddan bal ma syaa Allah wahdah. هذا يقرر ما تقدم من أن هذا شرك. Riwayat kedua ini kembali menetapkan apa yang telah lewat penjelasannya, bahwa kata-kata ini Masya Allah wa syi'ta adalah kata-kata yang merupakan kesyirikan. Jadi tidak boleh seseorang mengucapkan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu, menggunakan kata dan. Liwujudi taswiyati fil athfi bil wawi, karena ada unsur penyamaan dengan Allah, yaitu menggunakan huruf ataf berupa wawu. Kalau mau jangan pakai wawu, tapi pakai apa? Thumma, seperti yang sudah lewat penjelasannya. Tapi lebih bagus lagi cukup mengatakan Masya Allah, selesai. Dan ini yang dikehendaki oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya ketika si laki-laki yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas tadi mengatakan Masya Allah wa syi'ta, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menimpali, apakah engkau hendak menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Cukup kamu katakan Masya Allah atas kehendak Allah. Ya. Kemudian wa qauluhu aja'altani lillahi niddan, kalimat aja'altani lillahi niddan, apakah engkau hendak menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Fihi, di dalam kalimat ini ada bayanun, keterangan. Anna man sawwal abda billah walau fi syirkil asghari faqad ja'alahu niddan lillah. Bahwasanya siapa yang menyamakan seorang hamba dengan Allah walaupun dalam syirik kecil, maka itu sudah berarti dia menjadikan si hamba tersebut sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sekali-kali menyamakan seorang hamba dengan Allah dalam hal apapun. Termasuk dalam sumpah, gak boleh seseorang bersumpah kemudian menyebut nama selain Allah, seperti Ka'bah misalnya yang sudah lewat, wal ka'bati, demi Ka'bah, gak boleh. Kenapa? Karena ada unsur menyamakan makhluk dengan Allah. Atau misalnya seseorang mengatakan wa Muhammadin, bi Muhammadin, demi Muhammad, gak boleh. Kenapa? Karena menyamakan hamba, makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu syirik kecil, ya kan? Orang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah itu syirik kecil. Kemudian kalimat Masya Allah wa syi'ta juga syirik kecil, tetapi itu mengandung bahaya. Apa bahayanya? Menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sekali lagi, saat si laki-laki tadi mengatakan Masya Allah wa syi'ta atas kehendak Allah dan kehendakmu, langsung ditimpali oleh Rasulullah, apakah kamu hendak menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Ya. Cukup kamu katakan apa? Masya Allah. Maka kesimpulannya adalah bahwa siapa yang menyamakan hamba dengan Allah, mensejajarkan hamba dengan Allah, walaupun dalam kesyirikan yang kecil, Berarti dia telah menjadikan si hamba tersebut sebagai tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada yang sejajar dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia dikatakan telah menjadikan tandingan bagi Allah. Sya'a am aba. Suka ataupun tidak. Ya. Khilafan lima yaquluhu al-jahilun mimma yakhtassu billahi ta'ala min ibadatin wa ma yajibun nahyu anhu minasyirki binawaihi binawaihi, dalam rangka menyelisihi perkataan orang-orang bodoh, terutama menyangkut hal-hal yang khusus bagi Allah dalam hal ibadah dan hal-hal yang wajib untuk dijauhi dari kesyirikan dengan kedua macamnya, syirik asghar dan juga syirik akbar. Karena orang-orang jahiliyah mereka mengucapkan kata-kata yang tidak peduli apakah mengandung syirik kecil atau syirik akbar. Mereka juga tidak memperhatikan apakah sesuatu itu menjadi kekhususan Allah atau bukan. Ya. Kalau seorang muslim yang punya pengetahuan, yang punya ilmu, hendaknya memperhatikan apa saja yang menjadi kekhususan Allah. Ya. Dan hendaknya memperhatikan, ya, apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kesyirikan, mau itu syirik kecil atau syirik besar. Nah, maka tidak ada kebaikan kecuali dalam ilmu. Orang-orang yang bodoh itu kalau mengucapkan sesuatu pasti tidak memiliki dasar yang jelas. Karena itu qala wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan itu ada pada dirinya, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan apa? Agama. Ya, Allah akan bikin dia mengerti perkara agama. Allah akan dorong dia mau belajar ilmu agama. Ya, karena sekali lagi tidak ada kebaikan kecuali dalam ilmu. Orang-orang yang jahil, yang tidak punya ilmu, meskipun mengucapkan kata-kata atau kalimat yang panjang lebar, tetap tidak ada manfaatnya. Tapi orang yang memiliki ilmu, sekalipun kata-katanya pendek, sedikit, tetapi sangat bermakna. Ya. Qala wa ibn Majah. Kemudian berikutnya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi mengutip riwayat lain masih di bab yang sama. Wali bin Majah anit Tufail akhi Aisyah li ummiha qala, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Tufail, saudara laki-lakinya Aisyah dari jalur ibunya. Qala, berkata, ra'aitu ka'anni ataitu ala nafarin minal yahud. Suatu ketika aku bermimpi, ka'anni ataitu ala nafarin minal yahud, seakan-akan aku mendatangi beberapa orang dari bangsa Yahudi. Qultu innakum la antumul qawm laula annakum taquluna Uzair ibnullah. Aku katakan kepada mereka, sesungguhnya kalian itu sebaik-baik kaum andai kalian tidak mengatakan bahwa Uzair itu anak Allah. Di antara kata-kata yang terlontar dari orang-orang Yahudi kan itu, Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Surat At-Taubah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Ini kata-kata yang kufur. Adalah mimpi, ya, disebutkan oleh Tufail, seakan-akan aku datangi sekelompok, ya, beberapa orang dari bangsa Yahudi, kemudian aku katakan kepada mereka, sebenarnya kalian itu kaum yang bagus, kaum yang baik, seandainya kalian tidak mengucapkan apa? Uzair anak Allah, Uzair putra Allah. Qalu, mereka, beberapa orang Yahudi membalas dengan mengatakan, wa innakum la antumul qaum laula annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Kata mereka, orang-orang Yahudi, kalian juga kaum muslimin adalah kaum yang bagus, kaum yang baik. Seandainya kalian tidak mengatakan atas kehendak Allah dan atas kehendak Muhammad. Saat itu memang kaum muslimin masih mengucapkan kata-kata ini, Masya Allah wa sya'a Muhammad, karena memang belum dilarang, ya, belum turun wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang-orang Yahudi tahu kalau kata-kata ini tuh kata-kata yang mensejajarkan Allah dengan Muhammad. Mereka, orang-orang Yahudi, tahu kalau kata-kata ini kata-kata yang salah, mengandung kesyirikan. Mereka tahu ini kesyirikan, tapi mereka yang lebih duluan jatuh dalam apa? Kesyirikan. Mereka lebih parah, mengatakan apa? Uzair putra Allah. Ya. Nah, jadi jangan sampai seperti Yahudi, ya. Mencap orang lain melakukan salah, kesalahan, tapi ya diri mereka duluan, ya, terdepan dalam apa? Kesalahan. Kan begitu. Summa marartu binafarin minan nasoro. Setelah itu, kata Tufail, masih dalam mimpi, aku melewati beberapa orang dari bangsa Nasoro. Fakultu innakum la antumul qaum laula annakum taquluna al-masihu ibnullah. Kukatakan kepada mereka, sesungguhnya kalian itu sebaik-baik kaum, seandainya kalian tidak mengatakan bahwa al-masih Isa itu anak Allah. Kalau mereka, beberapa orang dari bangsa Nasrani itu membalas dengan mengatakan, wa innakum la antumul qaum, kalian juga kaum muslimin adalah kaum yang bagus, kaum yang baik. Laula annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Kalau seandainya kalian tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Falamma asbahtu, di pagi harinya, akhbartu biha man akhbartu, aku kabarkan soal mimpi ini kepada orang yang aku temui. Tsumma ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Baru kemudian aku datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kukabarkan soal mimpi tadi. Qala hal akhbarta biha ahadan? Nabi bertanya, apakah kamu sudah kabarkan kepada seseorang soal mimpi tadi? Qultu na'am. Kata Tufail, iya, sudah. Ya kan? Karena sebelum ke Nabi, beliau telah menyampaikannya terlebih dahulu soal mimpi itu kepada yang ditemuinya. Qala, ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, fahamidallahu wa athna alaihi. Qala disebutkan, Fahamidallahu wa athna alaih. Lalu Nabi memuji Allah dan menyanjungnya. Thumma qala. Kemudian kata Nabi, amma ba'du. Fa inna tufailan ra'a ru'ya akhbara biha man akhbara minkum. Sesungguhnya Tufail telah bermimpi, ya, melihat sesuatu dalam tidurnya, yaitu ketemu beberapa orang dari bangsa Yahudi dan Nasrani. Akhbara biha man akhbara minkum, dan dia pun sudah mengabarkan kepada beberapa orang dari kalian. Wa innakum qultum kalimatan. Lalu kata Nabi, sesungguhnya aku tahu bahwa kalian biasa mengucapkan satu kalimat. Kana yamna'uni kada wa kada an anhakum anha. Ada sesuatu yang menghalangiku ini dan itu untuk aku larang kalian dari mengucapkannya. Jadi Nabi tahu, ya, kalau kaum muslimin itu dulu mengucapkan apa? Masya Allahu wa sya'a Muhammad. Atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Beliau katakan, sesungguhnya kalian, aku tahu, biasa mengucapkan kalimat apa? Masya Allah wa sya'a Muhammad. Akan tetapi ada sesuatu yang menghalangiku ini dan itu untuk aku larang kalian dari mengucapkannya. Di antaranya adalah belum turunnya apa? Wahyu. Ya, di antaranya itu seperti nanti akan dijelaskan. Fala taqulu masya Allah wa sya'a Muhammad. Sekarang jangan sekali-kali kalian mengucapkan kalimat masya Allah wa sya'a Muhammad. Atas kehendak Allah dan atas kehendak Muhammad. Walakin qulu, akan tetapi katakanlah masya Allahu wahdah. Masya Allah saja. Ya, itu sudah cukup. Jangan diikuti dengan wa sya'a Muhammad. Nah. Isi hadis yang mengisahkan tentang mimpinya Tufail, ya, sama secara makna dengan yang sebelumnya dan jelas kaitannya dengan bab, yaitu ucapan masya Allah wa syi'ta, masya Allah wa sya'a Muhammad. Ucapan masya Allah wa syi'ta itu syirik. Demikian juga masya Allah wa sya'a Muhammad itu juga mengandung apa? Kesyirikan. Ya. Sebabnya sama, karena ada unsur menyamakan, ya, makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Mensejajarkan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyamakan makhluk dengan Allah atau mensejajarkan makhluk dengan Allah berarti dia telah menjadikan menjadikan apa? Siapa? Menjadikan makhluk tersebut sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali lagi, orang yang menjadikan makhluk atau mensejajarkan makhluk dengan Allah, menyamakan makhluk dengan Allah, berarti telah menjadikan makhluk tersebut sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Syekh Abdul Rahman bin Hasan mengutip ulang isi hadis tadi. Lalu kata beliau, wa hadhihi ru'ya haqqun. Mimpi yang dialami oleh Tufail ini mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Ya. Aqarraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkannya. wa amila bi muqtadhaha, dan mengamalkan kandungannya, ya, tuntutannya. Fanahahum an yaqulu, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian melarang mereka kaum muslimin untuk mengucapkan masya Allah wa sya'a Muhammad, karena ini ternyata dijadikan celah oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasrani untuk menyudutkan kaum muslimin, ya, dijadikan celah. Wa amarahum an yaqulu, kemudian Rasul menyuruh mereka kaum muslimin untuk mengucapkan masya Allah wahdah, ya. Jadi mimpinya Tufail itu ru'ya haqqun, mimpi yang hak. Kenapa disebut hak? Karena dibenarkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Bahkan Rasul mengamalkan, ya, konsekuensinya. Apa mimpi Tufail itu, Firdan? Mimpinya Tufail itu apa tadi? Apa? Angkat kepalanya. Mimpinya Tufail tadi, ceritakan coba. Apa? Apa gini? Mimpinya Tufail tadi apa? Apa mimpinya Tufail? Peci songkok. Nah, itu. Apa mimpinya Tufail? Ceritakan coba mimpinya apa? Mimpi bertemu dengan kelompok orang Yahudi, terus seandainya kalian terus wasya'a, masya Allah wasya'a Muhammad, terus masih bukan hanya ketemu sama kelompok Yahudi, enggak, tapi juga ketemu sama kelompok, ya, Nazwan, Nasrani. Sok ceritakan gimana. Tufail berkata, anak Allah. Terus masya Allah wa sya'a Muhammad. Nah, itu kan isi mimpinya, ya. Kemudian di pagi harinya Tufail mengabarkan kepada beberapa orang yang ditemuinya. Baru setelah itu datang kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Rasulullah kemudian berkhutbah memuji Allah, menyanjungnya, kemudian mengatakan amma ba'du, sesungguhnya Tufail telah bermimpi, ya. Nah, dan telah mengabarkan mimpinya kepada sebahagian dari kalian. Baik. Wa hadzal haditsu walladzi qablahu amarahum fihi an yaqulu masya Allah wahda. Hadis ini, hadis Tufail dan juga hadis yang sebelumnya Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin di dalamnya an yaqulu masya Allah wahda, agar mereka mengucapkan masya Allah wahda, atas kehendak Allah saja. Wala raiba anna hadza akmalun fil ikhlas wa ab'adun anish syirki min an yaqulu thumma syaa'a fulan. tidak diragukan lagi kalimat ini, masya Allah, akmalun fil ikhlas, jauh lebih sempurna dalam keikhlasan, dan abad anis syirki, lebih menjauhkan dari segala macam bentuk kesyirikan. Min an yaqulu, daripada mengucapkan kalimat summa sya'a fulan, kemudian atas kehendak si fulan. Walaupun pakai kalimat summa atau kemudian itu dibolehkan, tetapi yang lebih sempurna cukup sampai dengan kalimat masya Allah. Ya, jadi kalau masya Allah, atas kehendak Allah dan atas kehendakmu, itu hukumnya apa? Kalimat ini, atas kehendak Allah dan kehendakmu, boleh enggak? Enggak boleh. Hukumnya? Hukumnya apa? Hukumnya apa, Haidar? Jangan lihat orang lain. Hukumnya apa? Syirik. Hukumnya syirik. Syirik asghar. Ya. Masya Allah, thumma sya'a fulan, hukumnya? Hah? Masya Allah, thumma sya'a fulan, atas kehendak Allah, kemudian kehendak si fulan, boleh enggak? Boleh. Yang lebih sempurna mengucapkan apa? Masya Allah, selesai. Sampai situ aja. Ya. Nah. Jadi tidak diragukan lagi, sekali lagi, kalimat masya Allah itu lebih sempurna dalam keikhlasan dan lebih menjauhkan dari segala bentuk kesyirikan daripada mengucapkan summa sya'a fulan, kemudian atas kehendak si fulan, walaupun itu boleh. Ya. Bianna fihi tasrih bitauhidi almunafil tamdid min kulli wajhin. Kalimat masya Allah lebih sempurna dalam keikhlasan karena di dalamnya itu mengandung at-tasrih, ya, kejelasan, ya, ketegasan dalam hal tauhid, al-munafil tandid, yang meniadakan segala tandingan di samping Allah. Min kulli wajhin, dari segala sisi. Fal basiru yakhtaru li nafsihi a'la maratibil kamal fi maqamit tauhid wal ikhlas. Maka orang yang berakal, yakhtaru li nafsihi, tentu ia akan memilih untuk dirinya tingkatan yang paling sempurna dalam maqam tauhid dan ikhlas, dalam persoalan tauhid dan ikhlas. Nah, pasti orang yang berakal akan memilih mengucapkan masya Allah karena ini yang lebih sempurna dalam apa, dalam tauhid, ya. Jadi cukup bagi kita untuk ucapkan masya Allah atas kehendak Allah. Nah, misalnya, ya, ada beban berat yang kebanyakan orang tidak bisa mengangkutnya, antum bisa mengangkutnya. Antum minta ke orang lain, kul masya Allah, ucapkan masya Allah. Maka teman antum akan mengucapkan masya Allah atas kehendak Allah. Artinya bukan karena kehebatan kekuatan dia, ya kan? Tapi atas kehendak Allah dia mampu mengangkat sesuatu, ya. Nah, kata-kata ini kan penting untuk dibiasakan dalam kehidupan, dalam pergaulan. Jangan pakai bahasa-bahasa yang enggak benar, ya. Kalau ada seseorang mampu melakukan sesuatu yang sebenarnya berat, ya, maka puji dia dengan kalimat apa? Masya Allah, ya. Nah, Qala qauluhu kana yamna'uni kadza wa kadza an anhaakum anha. Kemudian kalimat yang diucapkan oleh Rasul, ya, kata beliau, wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kadza wa kadza an anhaakum anha. Aku tahu kalian biasa mengucapkan kalimat Masya Allah wa sya'a Muhammad. Kana yamna'uni kadza wa kadza an anhaakum anha. Ya, sebenarnya ada yang mencegahku ini dan itu untuk melarang kalian dari mengucapkannya. Jadi walaupun beliau tahu, tapi beliau tidak langsung apa? Melarang. Kenapa? Karena ada yang menahannya untuk itu. Ada yang mencegahnya untuk itu. Ya. Apa yang mencegahnya? Waroda fi ba'dhi turuq, disebutkan dalam sebagian riwayat, annahu kana yamna'uhu al-haya minhum. Ya. Bahwasannya yang mencegah beliau, yang menahan beliau untuk langsung melarang kaum muslimin dari mengucapkan Masya Allah wa sya'a Muhammad adalah al-haya minhum, rasa malu beliau dari mereka. Kenapa malu? Karena belum turun apa? Wahyu. Ya. Wa ba'da hadzal hadits alladhi haddatsahu bihi Thufail an ru'yahu khatabahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fanaha an dzalika nahyan balighan. Setelah adanya hadis ini di mana Thufail menyampaikan soal apa? Mimpinya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada seluruh kaum muslimin dan melarang dari kalimat tersebut dengan larangan yang sempurna. Ini menunjukkan kehati-hatian beliau. Jadi yang menahannya untuk segera melarangnya adalah rasa malu. Ya, kenapa malu? Karena belum ada wahyu, belum ada perintah. Ya, beliau sangat hati-hati. Kalau belum ada keterangannya, ya dibiarkan. Tidak berani mendahului Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ini salah satu bukti bahwa beliau itu tidak bicara kecuali dari wahyu, ya, bukan hawa nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak bicara dari hawa nafsunya. Yang beliau sampaikan, yang beliau katakan itu hanya wahyu semata. Ini salah satu contohnya. Meskipun memang ya hal itu dijadikan apa? Dijadikan celah oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk menjatuhkan kaum muslimin. Ya. Tetapi itu tidak memberikan pengaruh apa-apa. Ya. Walau bagaimanapun mereka Yahudi dan Nasrani di atas kesyirikan dan kekafiran kepada Allah Azza wa Jalla. Famazala sallallahu alaihi wasallam yuballighuhum hatta akmalallahu lahu dina wa atamma lahu bihi ni'mata. Wa ballagal balagul mubin salawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Beliau sallallahu alaihi wasallam terus menyampaikan kepada kaum muslimin, ya, tentang tidak boleh mengucapkan Masya Allah wa sya'a Muhammad sampai Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan agama untuknya dan Allah cukupkan nikmat untuknya. Wa fihi makna qawlihi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disebutkan fihi makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini tadi, kisah Thufail bermimpi itu mengandung makna sabda Nabi SAW yang berbunyi ar-ru'ya as-salihah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi yang benar ya, itu salah satu bagian dari 46 bagian dari tanda-tanda kenabian. Ya, jadi banyak sekali tanda-tanda yang membenarkan kenabian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salah satunya adalah ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang benar. Ya, mimpi yang hak. Mimpi itu dinyatakan hak karena ada persetujuan, pengakuan dan pembenaran dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qultu wa in kanat ar-ru'ya manam fahiya wahyun. Yathbutu biha ma yathbutu bil wahyi amran wa nahyan wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, wa in kanat ar-ru'ya manam fahiya wahyun. Kalau seandainya yang dilihat itu mimpi, maka itu ya berupa wahyu, ya. Jadi mimpi yang sholih, mimpi yang baik, berarti itu wahyu. Yasbutu biha ma yasbutu bil wahyi, memiliki hukum yang sama seperti wahyu. Ya, kalau wahyu itu kan langsung disampaikan oleh Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau mimpi maka biasanya melewati para sahabat-sahabatnya, ya, yang kemudian dibenarkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika mimpi itu dibenarkan oleh Nabi, disebut ru'ya as-salihah, maka menjadi apa? Wahyu, dan berlaku hukumnya sama seperti wahyu yang berisi perintah dan larangan. Maka mimpi Tufail ini bagian dari apa? Wahyu. Ya, di situ ada penjelasan, ya, sekaligus larangan dari melakukan sesuatu, yaitu mengucapkan kalimat Masya Allah wa sya'a Muhammad. Wallahu ta'ala a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.